kista pe mau moba minta pangana sopa bista pe hara mo suru sayang pangana ilang so ilang cinta sopa ganti ring binci ngana yang paksa sendiri kita mo lupa pangana. Kasih lihat muka kasihan pak kita, kita pe hati dan jantung nyanda mo tak kore sayang. Terlalu banyak dosa yang ada taruh di hati, sekarang sumpah cuma sayang. Kita pe hati dan jantung nyanda.